Bagaimana dengan hujjah orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwa tasawuf itu telah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat, namun belum menjadi sebuah disiplin ilmu, hanya berada pada kehidupan Nabi dan para sahabat. Ya, kalau dia ada di masa Nabi, dia nisbatkan pada sebagian hal yang dilakukan oleh Nabi, maka apa namanya, itu adalah hal yang bagus. Ya, tapi jangan dia katakan tasawuf. Tasawuf itu saja tidak ada penamaan itu di masa apa, kecuali setelah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan apa yang terjadi di tasawuf itu beda dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bukan terkait dengan masalah penamaan. Ini terkait dengan hakikat sesuatu yang berbeda. Ya. Nah,